الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليكم السلام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, seperti biasa, kita dimudahkan pada kesempatan sore hari ini untuk melanjutkan pelajaran kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Dan sambil menunggu yang lain, kita manfaatkan bersama ya, sebentar untuk mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Baik. Tentunya pelajaran saya, ikhwan, pembahasan Ad-Dharsul Atsani Arkanul Islam. Nah, sudah merosak, bro. Baik, saya tanya, antum jawab. Siapa yang bisa menjawab langsung saja. Nah. Apakah pengertian Islam, ma huwal Islam? Nah, padahal baik, ini pengertian apa? Islam. Bisa ulangi Mas Yusuf? Ayo ulangi Islam. Wal bara'atu minasy syirki wa ahlihi. Ini pengertian Islam. Pak Asrofi. Ada berapa poin Pak Asrofi? Pengertian Islam. Tidak apa-apa. Ya. Tapi ada berapa poin? Nah, berapa poin Mas? 3 poin. Jadi, pengertian Islam itu terkandung di dalamnya 3 poin. Islam artinya apa Mas? Pengertian? Istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Dia. Ya. Kemudian baik tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Jadi menyerahkan diri dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya. Kemudian yang ketiga, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ya. Artinya dengan pengertian itu, ya, kita diharuskan untuk berpegang dengan 3 poin ini, perkara ini, seandainya kita sebagai seorang apa? Muslim. Ya. Kita harus selalu menyerahkan diri kita dengan mentauhidkan siapa? Allah. Kemudian terhadap perintah-perintah Allah kita apa? Tunduk. Kemudian kita berlepas diri dari apa? Syirik dan ahlu syirik. Baik. Ini pengertian apa? Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal-intiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini sambil dimurojaah. Baik. Nanti insya Allah seperti telah direncanakan, setelah berjalan 3 bulan atau 4 bulan, kita coba ada apa? Ya, tes ujian ya, untuk melihat sejauh mana pemahaman kita di dalam mengikuti apa? Pelajaran. Ya. Baik. Ini tentang pengertian Islam. Kemudian sebutkan rukun-rukun Islam. Nah, ini mudah ya. Ya. Tapi tambah lagi beserta dalilnya. Sebutkan rukun-rukun Islam beserta dalilnya. Abu Zuhair. Oke, monggo. Abu Zuhair. Rukun-rukun Islam dan dalilnya. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadat apa? La ilaha illallah. Toh? Baik, syahadatain. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedua apa? Shalah. Ketiga, zakat. Yang keempat, siam. Yang kelima, haji. Baik, dalilnya hadis Ibnu Umar, sudah hafal belum? Pak Budi, hafal lah ini. Masya Allah, ahlan wa sallam. Hafal Pak Budi. Faedah ini apa? Baik. Pak Puji. Apa Pak Puji? Segera Pak Puji. Pak Sukirman saja. Pak Sukirman. Dalil Pak. Ampun buatan sakit. Sering berusaha. Baik. Mas Lamang, kamu nama dereng? Namanya, apinya? Berapa? Sudah ada upaya. Sudah 10 penyesuaian, maksudnya berapa? Ya. Nanti dihafalkan lagi. Lalu ini pengertian atau ini rukun-rukun Islam beserta apa? Dalilnya. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan syahadat ya, hanya sekedar mengucapkannya? Jelasnya. Jadi apakah yang dimaksud dengan syahadat adalah hanya sekedar mengucapkannya? Jelaskan. Baik. Pak Sukirman. Ayo Pak Sukirman. Kan kita disuruh syahadat ya kan, syahadat la ilaha illallah, ya atau tidak? Tapi apakah yang dimaukan dengan syahadat hanya sekedar mengucapkan saja? Paham tidak soalnya? Paham ya. Allah memerintahkan kita untuk bersyahadat. Apakah yang dimaksud syahadat adalah sekedar mengucapake asyhadu an la ilaha illallah saja? Tidak. Baik, jelaskan Mas Ahmad Suyanto. Mas Yanto. Baik, Abu Muawiyah. Harus sehat ilmu, terus? Konsekuen dengan mengucapkan, terus? Kesulitan. Baik. Saya ulangi kesimpulan pelajaran yang telah lalu. Ini ada kaitannya dengan pengertian iman. Ya. Dengan pengertian apa? Iman. Iman itu apa? Keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Perbuatan. Yang namanya persaksian. Persaksian, bersaksi. Ya. Saya bersaksi fulan mencuri. Nah, misalnya. Bersaksi itu bukan hanya sekedar apa? Mengucapkan. Ya. Tapi betul-betul dia mengucapkan dan hatinya meyakini betul. Kalau dia mengucapkan hatinya tidak meyakini, namanya apa? Saksi palsu, zur, qaul zur. Ya. Baik. Dan harus mendatangkan apa? Bukti. Oke. Ini pengertian apa? Syahadat. Sehingga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersyahadat bukan hanya sekedar apa? Mengucapkan. Namun lisan ini mengucapkan, ya, ini pengertian syahadat, lisan ini mengucapkan, hati ini apa? Meyakini, dan dibuktikan dengan bukti-bukti. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, namun dia melakukan kesyirikan, ya berarti dia belum mendatangkan apa? Bukti. Nah, belum mendatangkan. Ya, dan bisa dipahami insya Allah ya. Baik, ini pengertian yang sangat mendasar, hal yang sangat mendasar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersaksi bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau hanya sekedar mengucapkan nanti sama seperti orang-orang munafik. Nggih, munafik mengucapkan tapi hatinya tidak apa? Meyakini. Bahkan perbuatannya ada amalan-amalan yang membatalkan syahadat itu. Baik, ini yang pernah kita pelajari yang ketiga, yang keempat. Baik. Atau mungkin diringkas ya. Apa maksud syahadat? Apa maksud syahadat? Apa yang dimaksud syahadat? Yang mengucapkan dengan apa? Bisa meyakini dengan apa? Hati dan membuktikan dengan amalan syahadat. Ya. Baik. Terangkan makna la ilaha illallah. Baik. Yang pertama, terjemahkan dulu. Kalau diterjemahkan bagaimana kalimat la ilaha illallah, terjemahannya dulu. Ya. Baik. Kita lihat sana tapi di sini. Enggak masalah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Saya tulis ya. Tidak ada ilah. Apa terjemahan lain? Selain? Sempurna atau tidak terjemahan ini? Sempurna lah. Yeah. Saya tanya dulu yang lain. Okay. Iya, jangan dulu. Yeah. Tenang dulu. Yeah. Harus punya keyakinan atau punya semangat. Masa yang muda-muda kurang semangatnya. Salah. Ya, ini salah. Pak Puri. tidak ada ilah yang hak di ibadah selain Allah. Itu tiga yang sempurna. Ini tidak ada sesembahan selain Allah. Nyatanya sesembahan banyak. Ya, ada bulan-bulan sudah sesembahan. Ya kan? Berarti ada sesembahan selain Allah di alam ini. Ya. Nyai Roro Kidul jadi apa? Sesembahan. Ini sudah benar tapi belum sempurna. Ya, yakni yang belum sempurna berarti belum benar. Ini tidak ada ilah atau sesembahan. Ini perlu ditambahin di sini yang hak. Tidak ada sesembahan yang hak. Ya. Tidak ada ilah sesembahan yang hak selain Allah. Baik. Kalau yang lain ada, tapi batil. Ada sesembahan yang lain selain Allah, tetapi apa? Batil. Jadi kalau dalam bahasa Arab, la ilaha, ini sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Dalam kaidah bahasa Arab, ada yang tersembunyi di sini. Tapi tidak ditampakkan. Dan semua orang ahli bahasa mengerti, ada yang tersembunyi di sini. Apa yang tersembunyi di situ? Ada kalimat hakun. Nah, ini benar-benar sinau nahu. Tapi sudah, nanti saya tidak akan menerangkan ini sebagai apa dan seterusnya. Tapi intinya ada yang tersembunyi di sini. La ilaha hakun. Jadi sebenarnya ada kalimat la ilaha hakun illallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Ya. Tapi yang kasih. Kata dia, ini kemarin belum saya tulis semua. Ya, jadi saya tambahin lagi dalam kalimat la ilaha illallah, itu sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di sini, yaitu kalimat apa? Hakun. Jadi terjemahan la ilaha illallah adalah tidak ada ilah atau sesembahan yang hak ya selain Allah. Ini terjemahan yang benar dari baik. Kalau dulu kita belajar biasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini kita katakan belum sempurna. Ya, belum sempurna. Yani yang dimaukan adalah tidak ada ilah kesembahan yang hak selain Allah. Ya. Jadi dalam kalimat la ilaha ada sesuatu yang mahdhuf di sini. Kalimat hakun. Nah, kemudian yang kedua, ya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, ini terjemahan, ya. Sebenarnya terjemahan sudah menunjukkan makna. Ya. Baik. Insyaallah, Allah berkat. Nah, ini sebenarnya. Baik, atau kita masuk aja nah. Sebutkan dua rukun la ilaha illallah. Baik, ini kemarin belum saya sebutkan, belum dengan kalimat ini nah. Sebutkan dua rukun. Jadi kalau kita ingin mengetahui makna la ilaha illallah, ketahuilah la ilaha illallah mengandung berapa rukun? Dua rukun. Rukun yang pertama adalah ya, an-nafyu, yakni peniadaan. Yang kedua apa? Al-isbat, penetapan. Yakni an-nafyu kita meniadakan, maksudnya kita tiadakan, kita ingkari, kita kufuri semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Nafyu. Baik. Jadi ketika kita mengucapkan an-nafyu, nafyu dalam kalimat apa? La ilaha isbat apa? Illallah. La ilaha artinya tidak ada ilah. Yani semua ilah kita kufuri. Yang menyembah bintang kita kufuri, yang menyembah apa namanya matahari kita kufuri, semuanya kita kufuri. Semuanya salah, semuanya batil. Jadi dalam kalimat la ilaha, kita menafikan, meniadakan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Illallah, ini isbat. Kita tetapkan peribadatan hanya untuk siapa? Allah. Yeah. Nah, ini nafas, ya. Nah, merosak pelajaran yang telah lalu, kita sudah sampai pada 4 poin ini. Oke. Apa pengertian Islam? Tadi sudah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang kedua, sebutkan rukun-rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menegakkan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga, haji ke Baitullah Haram. Beserta dalilnya. Ya, dalilnya banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Namun yang sudah kita tulis adalah hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Dunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan syahadat hanya sekedar mengucapkannya? Apa jawabannya? Tidak. Jelaskan. Yakni kalimat syahadat sing namine bersaksi, yang namanya bersaksi, ya. Menjadi saksi, yakni bukan sekedar apa? Ya. Ucapkan. Apa ada orang yang atau mungkin hanya hati saja? Datang. Meneng, ya kan? Jadi saksi, ya kan? Kamu apa datang ke sini? Baik. Kan tidak ya, tidak mungkin kan ya. Tidak mungkin akan ditegakkan apa hujah. Misalnya ada 4 orang melihat seorang melakukan apa zina, betul-betul melihat, datang 4 orang ke depan hakim, assalamualaikum, waalaikumsalam, berdiri lama di depan hakim sambil memandang hakimnya kan. Baik, apakah ditegakkan hukum kepada orang ini? Tidak. Dia harus mengucapkan, saya melihat bulan apa? Berzina. Baik. Dan hatinya betul-betul apa? Meyakini. Kalau tidak ingin mendapatkan azab dari Allah, betul-betul hatinya apa? Yakin. Lisan itu sesuai dengan? Ya, dengan hati. Ya. Bukti. Ya, datangnya dia ini sebagai bukti. Nah. Ya. Ya. Bukti betul-betul dia melihat. Nah, bukti itu macam-macam. Ya, bukti itu macam-macam. Ya, bisa hitam di atas putih, bisa. Dan yang misalnya, al-muhim, pokoknya namanya syahadat itu bukan sekedar mengucapkan, ya. Jadi terkait dengan iman ini, hati, lisan dan apa? Perbuatan. Terangkan makna la ilaha illallah. Nah, makna la ilaha illallah. Yang pertama, kita ingin mengecek dulu terjemahannya, betul atau tidak kita dalam menerjemahkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Baik, selama ini penerjemahannya kurang tepat, ya, kurang tepat. Ya. Jadi nanti kaitannya dengan apa? Dengan keyakinan juga. Nah, jadi yang benar la ilaha illallah, tidak ada ilah. La ilaha artinya tidak ada ilah. Nah, ini yang tersembunyi ini kalimat apa? Hakun. Tidak ada ilah yang hak selain Allah. Ya, ilah banyak di dunia ini. Tapi ilah yang hak hanya siapa? Allah. Ya. Lata ilah. Ya, yang sesembahan. Ya. Yang roro kidul juga apa? Sesembahan. Batu juga apa? Sesembahan. Tetapi itu adalah sesembahan yang apa? Batil. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Jadi, tidak ada ilah yang hak selain Allah. Makanya, ya, orang-orang Quraisy ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah enggak mau. Enggak mau mereka. Ya. Karena kalimat la ilaha illallah berarti harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Ya. Karena yang mereka sembah berarti batil. Ya. Yang mereka sembah adalah apa? Batil. Sebutkan dua rukun la ilaha illallah. Dua rukun la ilaha illallah, yang pertama adalah an-nahyu, meniadakan. Yang kedua adalah al-isbat. Ya. An-nafyu, yakni dalam kalimat la ilaha, kita meyakini atau mengingkari semua sesembahan selain Allah, ya, semua sesembahan selain Allah kita ingkari, kemudian kita tetapkan peribadatan hanya untuk apa? Allah. Oke. Ini murojaah pelajaran yang telah lalu, diharapkan bisa kita pahami. Baik, mau ditulis atau tidak ini? Ya, dulu sudah ada ya? Sudah ya? Jadi kalau sudah, kita masuk pelajaran baru. Nah, yang belum hafal jangan berhenti menghafal ya, pengertian Islam dan seterusnya. Subhanallah. Untuk menjawab pertanyaan pertama saja, tidak setiap orang bisa, ya tidak? Ya. Apa itu Islam? Apa dulu jawabannya? Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya, ya. Baik. Padahal di dalam rukun itu cuma satu saja, itu apa? Sholat, yang syahadatnya dikemanakan. Ya, jadi pengertian Islam sudah kita pelajari. Yang kedua, rukun-rukun Islam sudah kita pelajari juga beserta apa? Dalilnya. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan syahadat? Bersyahadat. Bersaksi. Saya bersaksi. Yang namanya saksi itu harus mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam apa? Hati, dan membuktikan. Baik. Baik. Ya sudah, kita lanjut pelajaran berikutnya. Baik. Dibuka halaman yang ke-6, ya. Dibuka halaman yang ke-6. Ya. Kita masuk pelajaran atau berikutnya itu syarat-syarat la ilaha illallah atau syurut la ilaha illallah. Nanti besok pertanyaannya sebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan syarat? Apa yang dimaksud dengan syarat? Sholat ada syaratnya, syurut apa? Sholat. Wudu juga ada apa? Syurut, wudu. Sudah sampai pelajaran syurut wudu belum? Sudah ya? Syurut wudu ya? Ya sudah. Ya. Ada syurut sholat, ada syurut wudu. Ya. Dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan syarat? Nah. Baik. Apa yang dimaksud syarat? Yang abang ketahui? Hal-hal yang harus dipenuhi. Baik. Mas Wahyu, syarat itu apa? Syarat sahnya. Baik. Syarat sahnya. Belakangnya, Mas Jenny. Apa yang harus apa? Ada. Kalau tidak ada? Ya, baik. Kurang syarat. Iya. Baik. Ya. Nah, contoh misalnya gini. Nah, di antara syarat sah sholat adalah misalnya mengangkat hadas, tidak berhadas. Ini termasuk syarat sah sholat atau syarat sholat adalah apa? tidak berhadas, mengangkat hadas dengan berwudu. Ya. Jadi berwudu itu adalah syarat apa? Ya, syarat sholat. Syarat sah sholat. Kalau syarat itu tidak ada, berarti sholat itu tidak ada. Ya. Baik. Ma yalzam min adamihi al-adam. Sesuatu yang kalau tidak ada, mengharuskan tidak adanya hakikat sesuatu. Itu namanya apa? Syarat. Baik. Atau gambaran ini sesuatu sing kudu ono. Nek ora ono berarti apa? Ora ono. Gimana? Iya. Kalau tidak ada syarat tadi, hakikat ibadah itu tidak ada. Ya. Misalnya sholat. Sholat itu ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat ini ada, terpenuhi, ya kan? Atau kalau syarat ini satu saja tidak ada, maka sholat ini dianggap tidak ada. Begitu ya. Jadi, sholat ada syarat-syaratnya. Demikian pula kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu memiliki syarat. Ya. Dari mana kita mengetahui syarat-syarat tersebut? Ya. Kok bisa para ulama menyebutkan syarat? Syarat-syarat itu ya, diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kita baca dulu, di situ ada semuanya tertulis. Ya. Nah, halaman yang ke-6. Boleh sambil diterjemahkan. Ya. Wa amma syurutu la ilaha illallah wa dan amma adapun syurutu syarat-syarat la ilaha illallah dan adapun syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau tidak ada tulisannya, tidak apa-apa ditulis. Dan ada pun syarat-syarat apa? La ilaha illallah. Fahia adalah. Adalah. Al-ilmu. Diberi angka satu di atasnya. Satu apa? Al-ilmu. Al-ilmu artinya apa? Ilmu. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Al-munafi. Munafi yakni kita persembahkan saja lawan dari jahil. Al-munafi yang menafikan atau yang meniadakan lil jahli, kejahilan. Yang meniadakan kejahilan atau lawan dari kejahilan. Baik. Ini sudah ya? Sudah belum ya? Ya. Yang belum nanti melihat yang lain. Ini nanti untuk ujian keluar ini insya Allah. Jadi harus dipelajari. Ya, kenaikan kelas. Kalau rahat naik, mutung. Ya, kan? Baik. Syarat yang pertama adalah ilmu. Nah. Ilmu lawannya apa? Jahil. Jahil. Bodoh, kebodohan. Jadi ilmu yang dengan ilmu itu meniadakan apa? Kejahilan, kebodohan. Nah, ilmu. Kemudian wal yaqinu dan yang kedua apa? Yaqin. Ini tambah angka 2. Yaqin. Ini bahasa Arab tidak apa? Yaqin. Malah dari apa ya? Bahasa Yasin. Yang pertama al ilmu. Nah. Al munafi yang menafikan apa? Lil jahli. Nah, di situ sudah ada di buku, tinggal dibaca saja. Yang kedua, al yaqinu al munafi nisbat. Nah, yang kedua adalah al yaqin, keyakinan yang munafi, yang menafikan apa? Asyak. Apa syak? Ragu-ragu. Nah, kemudian yang ketiga, al-ikhlas. Nah, al-ikhlasu al-munafi lis-syirk. Ikhlas lawannya apa? Syirik. Ya. Keikhlasan yang meniadakan apa? Syirik. Ya. Ini sudah dibahas di Masjid Jami ya, selesai ya? Ya, sudah selesai ini pembahasan. Jadi tidak perlu di sudah tinggal proses pelajaran apa namanya surat la ilaha illallah. Nanti kita sebutkan secara mujmal. Nanti kita terangkan sedikit. Yang keempat, as-sidku wasidku. Sidku artinya apa? Jujur. As-sidku. Lawannya jujur apa? Malil kadhibi, yang menafikan kadhib, dusta. Kemudian yang ke lima, al-mahabbah. Al-mahabbah ini apa? Cinta. Apa makna atau lawannya cinta? Benci. Al-munafi lil-kurh. Nah. Atau lilbuk. Jadi bukan kur, tapi lilbuk. Ya, sama saja, lilbuk. Al-Munafiyah Bil-Bubdi. Kemudian yang keenam, Al-Imtiyah. Al-Munafi Littarak, yang menafikan tarak. Tarak yakni meninggalkan. Ya, imtiyah yakni tunduk mengikuti. Ini mana bah? Imtiyah atau taat. Lawannya adalah tarak, meninggalkan. Kemudian yang ketujuh, al-qabul. Al-qabul al-munafi li ar-rad. Ilmu lawannya jahil. Jahil. Yakin lawannya ragu-ragu. Ikhlas lawannya syirik. Ayo. Jujur lawannya dusta. Baik. Cinta benci. Baik. Intiat tunduk meninggalkan. Menerima menolak. Yang ketujuh, ya. Dan ditambah yang kedelapan nanti, ya. Sambung diterjemahkan Mas Aidil. Sudah diterjemahkan belum? Baik. Nah, Mas Ramadan. Menyetujui Mas Ramadan? Baik. Agus. Ahlan wa sahlan. Pak Supangat, sehat Pak Supangat? Ini membahas syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Saya ulangi, sambil Anda menulis, syarat itu sesuatu. Kalau tidak ada, maka hakikat sesuatu itu menjadi apa? Tidak ada. Walaupun orang bengkak sentip Allahu Akbar takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan seterusnya sampai salam, tapi ternyata dia posisinya dalam keadaan junub. Junub kelalen. Ya. Kan kadang ada orang seperti itu ya. Dia junub ya. Kemudian sholat sampai selesai. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Walaupun ada wujudnya, seakan-akan ada lahiriahnya, tapi karena syarat itu tidak ada, maka dia harus mengulangi apa? Sholatnya. Ya. Ya. Ahlan wa sahlan. Nah. Ya. Saya bacakan ya, yang ada di buku itu ya. Atau ditulis dulu apa namanya. Ada yang bawa buku Syekh Ubaid tidak sekarang? Ada yang bawa tidak? Tidak ada. Saya ada hadis yang mau kita tulis, cuman ragu-ragu. Monggo. Sudah ya, Ivan ya? Ya. Saya ulangi. Nah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Kalau ditanya dari mana syarat-syarat la ilaha illallah itu disebutkan oleh para ulama, jawabannya dari Alkitab dan apa? As-Sunnah. Ya. Sebagaimana syarat-syarat sholat juga diambil dari Alkitab, Al-Quran dan apa? Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 8. Ya. Ada 8. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Ilmu yang menafikan kejahilan. Yang kedua yakin yang menafikan apa? Ragu-ragu. dan ikhlas yang menafikan apa? Syirik. Asidat, jujur yang menafikan apa? Dusta. Cinta yang menafikan apa? Benci. Kemudian tunduk yang menafikan meninggalkan. Kemudian menerima, ilawanya adalah apa? Menolak. Maghrib jam berapa ya? 6 persis atau 6 kurang? Jam 6 ya? Kita selesai jam berapa? 6 kurang 10. Qala Syekh bin Baz rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa amma syurutu la ilaha illallah, dan adapun syarat-syarat la ilaha illallah, fahiya adalah al-ilmu, ilmu al-munafi yang menafikan, meniadakan, lil-jahli, kejahilan, wal-yakinu dan keyakinan, al-munafi yang menafikan asyak, lisyak, keragu-raguan, wal-ikhlasu dan keikhlasan, al-munafi yang menafikan lisyirik, kesyirikan, wasidku dan kejujuran, al-munafi lil-kadzib yang menafikan kadzib, dusta, wal-mahabbatu dan kecintaan, al-munafiyah yang menafikan lil-bughdi, kebencian, wal-inqiyadu dan ketundukan, al-munafi yang merupakan lawan dari at-tark, apa? Meninggalkan, wal-qabul dan menerima, al-munafi yang menafikan apa? Lirrad, menolak. Itu nomor 7. Yang ke-8, wa al-kufru bima yu'badu min dunillah. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Maksudnya mengingkari semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Yang ke-8, mengingkari semua sesembahan selain Allah, atau mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Kalau panjenengan bisa menghafalkan bait syair ini tidak apa-apa, tapi ya tidak harus. Ya, beliau hanya memberikan faedah di sini. Kalau orang Arab itu senang, ya, untuk lebih mudah dalam menghafalkan ilmu, dibuat dalam bentuk apa? Bait-bait syair biasa orang Arab. Ya. Kalau antum mau menghafalkan ini sesuatu yang biasa dihafalkan oleh para ulama. Ya. Waqad jumi'at fil baitain, dan sungguh jumi'at telah dikumpulkan syarat-syarat tadi, fil baitain, pada dua bait syair al-atiyain berikut ini. Ya, dikasih harokat saja. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma', yani ma'a, yani wa sidquka ma', ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma', mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ya, karena ada ma'a maka sebetulnya kasrah ma', mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Wazida saminuha al-kufranu minka bima. Wazida saminuha al-kufranu minka bima. Siwal ilahi minal asyai qad ulliha. Siwal ilahi minal asyai qad ulliha. ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa intiyadin wal qabuli laha wa zidata minuha al kufran minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ya. Nah. Baik. Sebelum saya tutup, ikhwan, ya, ada satu kalimat yang saya dengar dari masyayikh, saya tidak bisa menyebutkan siapa, nah, saya lupa, mungkin si Abdul Muhsin, Al-Abbad, atau yang lainnya. Ini sesuatu kalimat yang sering disebutkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan, kita belajar syarat-syarat la ilaha illallah ini bukan yang dimaksud adalah menghafalkan. Ya. Kalau menghafalkan setiap orang apa? Bisa. Ya. Tapi nanti yang dimaukan adalah mengamalkan apa? Syarat-syarat ini. Ya. Orang belajar syarat-syarat apa? Sholat. Harus mengangkat hadas, harus bersih dari apa namanya? Najis, pakaiannya, tempat yang seterusnya. Harus sudah masuk waktu apa? Sholat. Ya. Ya, dan seterusnya. Ini kan dihafalkan. Tapi yang dimaukan bukan hanya apa? Menghafalkan. Ya. Begitu ya Mas Wahidun ya. Baik. Nah. Bukan hanya sekedar apa namanya menghafalkan. Ya, tetapi yang dimaukan adalah apa namanya mengamalkan dari syarat-syarat ini. Ya. Yang dimaukan bukan menghafalkan, tapi yang dimaukan adalah apa? Mengamalkan yang di ini bahasanya yang dikehendaki dengan mempelajari syarat la ilaha illallah. Dalam mempelajari syarat-syarat la ilaha illallah adalah mengamalkannya bukan menghafalkan. Baik, sampai di sini dulu ikhwan. Nanti kita lanjutkan ba'da sholati al-maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita baca bersama dari risalah yang sedang kita pelajari, bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Gimana syarat-syarat ini harus terpenuhi agar seseorang betul-betul mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah yang dia ucapkan. Karena saat ini ya, banyak di antara manusia yang merasa aman hanya dengan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Merasa aman, yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka berpegang dengan hadis miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah, atau la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Walaupun hadis ini diperbincangkan tentang kesahihannya, namun secara umum banyak penguat-penguat yang memang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Banyak di antara manusia yang menyandarkan dengan sekedar mengucapkan ini. Ya. Yang penting saya tak pakai la ilaha illallah. Masalah saya bermaksiat, masalah saya kekuburan, meminta orang yang sudah apa? Mati. Masalah saya ya melakukan apa saja kemauan saya, meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan zakat, meninggalkan ibadah-ibadah. Yang penting saya sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini bukan sesuatu yang tidak ada pada masyarakat. Ada orang yang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Yang penting wis mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak peduli lagi dengan apa yang dia lakukan. Merasa aman hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang yang sedang melakukan syirik, jelas-jelas syirik. Datang kepada dukun, ya, meyakini dukun itu tahu perkara yang gaib, padahal perkara yang gaib hanya Allah saja yang apa? Mengetahui. Ya, ini bentuk kekufuran. meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara yang apa? Gaib. Ini bentuk kekufuran. Tapi kalau kita nasihati, kenapa kamu datang ke dukun? Kenapa kamu datang ke paranormal? Kenapa kamu minta tolong kepada mereka, tukang sihir, dan seterusnya? Ini syirik. Ini perbuatan orang-orang musyrik. Apa kata dia? Yang penting sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Bukankah la ilaha illallah itu kunci syirik, kunci surga? Yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini makanya penting untuk kita belajar ini. Bukan hanya orang sekarang. Dulu ya, orang-orang dulu pun ada yang memahami yang penting hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sampai seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih ketika mengingatkan ya manusia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan seterusnya, mereka mengatakan kepada Wahab bin Munabbih, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Kata Wahab bin Munabbih, "Bala." Ya betul. La ilaha illallah memang kunci apa? Surga. Tetapi hendaknya kamu tahu, "Ma min miftahin illa walahu asnad." Tidak ada kunci kecuali setiap kunci itu mesti memiliki apa? Gigi-gigi. Ya. Setiap tukang kunci, dan kita juga yang memiliki kunci tahu, yang namanya kunci itu bukan hanya sekedar apa? Ya. Baik, kunci tok. Nah, saya gambar kunci. Ini kunci bukan? Hah? Kunci. Saya bilang ini bukan kunci. Tapi setiap kunci itu ada apa? Ya. Nah, gigi-giginya. Baik. Demikian kata Wahab bin Munabbih. Betul. Kunci itu. Ya. Tahu jannah. La ilaha illallah adalah kunci apa? Surga. Tetapi. Yang namanya kunci itu. Mesti memiliki apa? Asnan. Titi-titi. Wa asnanu la ilaha illallah. Syurutuhu. Dan. Titi-titi dari la ilaha illallah adalah apa? Syarat-syarat apa? La ilaha illallah. Kita punya kunci, kita tidak punya apa? Ya, gigi-giginya. Apakah mungkin untuk membuka pintu itu? Kalau jawab, tidak. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ya. Pelajaran ini ya, adalah pelajaran yang sangat penting. Diingatkan oleh para ulama bahwasanya la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar untuk diucapkan. Namun, ada syarat-syarat dari la ilaha illallah yang harus dipenuhi. Ya. Baik. Kita terangkan sedikit saja, ikhwan, ya, secara global. Yang pertama, syarat la ilaha illallah adalah apa? Ilmu. Maksudnya, ya, setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengucapkan ya dalam keadaan berilmu. Baik. Ayo yang sedang guyonan dua orang berdiri pun. Ayo berdiri itu nah. Nah, berdiri Mas. Ayo berdiri. Ayo. Yang merasa guyon berdiri. Apa saya jair taruh ke depan. Saya hitung 3 kali berdiri. 1 2 3. Ayo. Nah. Masih tertawa Mas Sultan, jewer taruh ke depan. Mas Sultan. Masuk di anu di taruh ke depan. Iya. Yeah. Kalau enggak mau jalan sendiri, jewer. Ayo jalan sendiri. Ayo Mas, ke depan sini. Ayo. Nah, biar semua orang tahu ganteng ini masih ini. Ayo. satu sebelah sana. Salah mas kosong sana. Kalau menghadap sana masih tertawa, antum menghadap belakang, menghadap tembok. Sana mas. Jangan sampai yang tua-tua. Kalau yang tua-tua yang melakukan, waduh, berat ini. Biar tambah serius. Jadi demikian. Syarat yang pertama dari la ilaha illallah adalah apa, Mas? Ilmu. Ilmu itu apa artinya, Mas? Apa itu ilmu? Ilmu itu mengetahui. Saya berilmu artinya saya apa? Tahu. Yakni seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ngerti atau tidak apa yang dia apa? Ucapkan. Ya. Ngerti atau tidak apa yang dia ucapkan. Saya mengucapkan la ilaha illallah, apa yang sedang saya ucapkan? Apakah seperti ucapan orang yang tidak mengerti maknanya atau tahu maknanya? Panjenengan membaca sebuah buku dengan bahasa Perancis, ya, bisa bunyi tidak panjenengan baca? Hah? Bisa bunyi tidak? Bisa, tetap bunyi, bisa. Ya. Masa tidak bisa bunyi? Ya, wong cuma dibaca aja. Ya, kan? Sati cuceco kan itu kan? Gampang ya baca, ya, ya, kan gitu. Sama seperti ini. Bisa bunyi, ya mungkin orang bisa baca, ya. Baik dipapak semua aja bunyi, ya, ya. Tetapi apakah bacaan yang seperti itu bermanfaat? Ya. Tapi jawabannya apa? Tidak. Ya. Baik. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah betul-betul mengerti apa yang sedang dia apa? Ucapkan. Nah, jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang dimaukan dalam dari kalimat ini? Karena kita tahu la ilaha illallah adalah apa namanya? Cabang iman yang paling apa? Paling tinggi la ilaha illallah. Jadi harus mengerti, berilmu apa makna la ilaha illallah. Kita sudah belajar kemarin makna dari apa? La ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, sudah sampai Mas. Sudah cukup. Sampai belum? Kalau belum berdiri aja. Ayah, kalau sudah capek gitu. Kamu capek belum? Nah, pasok sana. Masih mending ya, Tuhan. Kita belajar dulu, nah. Eh, Mas, kok di belakang, Mas? Saya suruh di depan. Mas. Ayo. Kita dulu di universitas sudah tua-tua seperti ini. Ngantuk dilempar. Kadang lagi tidur gini, didekati sama saya, disuntik gitu hidungnya. Tok. Enggak akan ngantuk selama pelajaran itu. Melek ini. Ya bagaimana akan ngantuk? Diperawakan oleh semua orang di belakang. Ya. Jangan orang jauh-jauh belajar. Itu tidur. Ya, ya. Kan harus diingatkan. Ya, ya. Seperti itu maksud kita. Apalagi ini hanya seminggu apa? Sekali. Sudah seminggu sekali. Ya kan? Kion. Nah ini. Ini repot. Ini. Kalau setiap hari. Ya. Masih wajar. Ini seminggu sekali. Kion. Tidak akan maksud. Ya. Dan dulu para ulama. Mereka. Ketika belajar. Itu. Sangat menghormati ilmu yang sedang dipelajari. Imam Malik bin Anas itu sebelum beliau ngajar, sebelum beliau membaca hadis, beliau selalu mandi. Mandi pakai baju yang bagus dan memakai wangi-wangian. Dan dia tawadhu berwudu. Itu untuk menghormati dan mengagungkan apa? Ilmu. Karena yang sedang dibaca adalah hadis Nabi SAW. Ya. Ayat-ayat Al-Quran. Namanya orang sedang taklim, mungkin akan membaca ayat. Ya tidak? Ya. Dan membaca ayat dalam keadaan suci, itu jelas lebih utama daripada dalam keadaan apa? Ya. Walaupun boleh saja orang membaca ayat dalam keadaan tidak apa? Suci. Namun demikianlah Imam Malik rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Kembali kepada pembahasan syurut la ilaha illallah. Yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Yakni ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, mengerti apa maknanya. Yang sedang kita ucapkan la ilaha illallah, maknanya saya mengucapkan kalimat ini dalam keadaan tahu, ya, tahu maknanya la ilaha, tidak ada apa? Ilah. Yang hak, yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali siapa? Allah. Nah, kemudian yang kedua al-yakin, bukan hanya sekedar tahu maknanya, namun meyakini, ya, kalimat yang sedang diucapkan. Saya betul-betul yakin dalam hati saya dan tidak ragu-ragu bahwasanya memang Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya sesembahan selain Allah itu batil dan tidak apa? Tidak hak. Lawan dari yakin adalah ragu-ragu. Ragu-ragu. Islam benar apa ora ya? Ucapan Rasul ini betul atau tidak? Al-Quran ini sih betul atau tidak? Jangan-jangan tidak benar. Ini namanya orang yang apa? Ragu-ragu. Islam ini agama yang benar atau tidak sih? Jangan-jangan salah. Jangan-jangan. Jadi tidak apa? Tidak yakin. Padahal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah adalah apa? Meyakini betul apa yang diyakini, apa-apa yang diucapkan. Ketika melaksanakan agama Islam juga meyakini betul. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, nanti dalam kehidupannya akan membawa keyakinan kepada semua yang dibawa oleh Rasul. Setiap yang diucapkan Rasul, dia yakin betul. Yakin. Tidak ragu-ragu. Ya. Seorang masuk ke dalam WC contohnya. Mengucapkan bismillah, bismillah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan bismillah ketika masuk ke dalam WC, maka akan ditutup auratnya dari pandangan apa? Jin. Yakin atau tidak? Nah ini nanti berbeda-beda kondisi orang. Orang yang beriman betul, yakin dengan Islam, yakin dengan ucapan Rasul, yakin, yakin-yakinnya. Saya kalau mengucapkan bismillah, mesti ditutup auratnya. Tapi kalau saya tidak mengucapkan bismillah, oh sudah, terbuka, dilihat oleh apa? Jin. Yakin. Dalam mengucapkan la ilaha illallah, juga demikian. Jadi saya harus betul-betul yakin, seyakin-yakinnya, la ilaha illallah, maknanya adalah itu tadi. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Ya. Selain Allah tidak berhak untuk diibadai. Ya. Orang-orang Nasoro, peribadatan mereka batil. Yang menyembah Isa bin Maryam. Ya. Orang-orang yang menyembah apa namanya selain Allah yang lain juga demikian. Batil semuanya apa? Batil. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya hanya Islam saja yang apa? Yang benar. Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah, saya yakin. Islam ini adalah agama yang paling benar, saya yakin. Selain Islam tidak diterima oleh siapa? Allah, saya yakin. Ya. Saya mengucapkan la ilaha illallah, yakin. Yang lawannya adalah apa tadi? Ragu-ragu. Ya, ternyata ketika kamu tidak? Ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas. Ikhlas lawannya adalah apa? Syirik. Yakni, ucapan la ilaha illallah ini harus dibersihkan dari kesyirikan. Baik syirik kecil atau syirik besar. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah bukan karena Allah. Ya, namun karena manusia. Seperti orang-orang munafik di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka fasih mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi bukan karena Allah. Tidak ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah ya, sekedar agar saya tidak diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar saya tidak diperangi, agar harta saya tidak di apa namanya di ya, tidak saya tidak dibunuh dan seterusnya. Ya. Pokoknya hanya sekedar di dunia tenang gitu saja. Adapun yang dia ucapkan itu bukan karena Allah. Ria. Karena manusia. Tidak boleh pula kalimat la ilaha illallah dicampur dengan kesyirikan yang lain. Orang mengucapkan la ilaha illallah namun dia masih sujud kepada selain Allah. Masih berdoa kepada apa? Selain Allah. Masih berdoa kepada orang-orang sudah mati. Ya. Masih menyembelih untuk selain Allah. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih menyembelih untuk selain Allah. Ya. Nah, ini juga tidak sah kalimat apa? La ilaha illallah yang dia ucapkan. Karena salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah adalah apa? Al-Ikhlas. Nah. Baik. Jadi tidak cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah saja, namun harus ikhlas, yakni tidak mencampuri dengan apa? Syirik. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Afsidq maknanya apa? Jujur. Jujur. Lawan dari jujur adalah apa? Kadzib, dusta. Ya. Maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Itu bukan seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Kadiban. Dusta. Jadi dia sebenarnya hatinya tidak meyakini. Dia hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Dusta. Baik. Yang tahu siapa? Dusta atau tidak? Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun nantinya akan apa namanya ada buktinya. Akan terbukti dalam kehidupan. Akan terbukti dalam kehidupan. Nah, ada sebuah kejadian, ya. Ketika perang, ya. Dalam sebuah peperangan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Di antara sahabat adalah Usamah bin Zaid. Ya. Usamah bin Zaid sedang bertempur dengan orang kafir. Terus, ketika orang kafir yang terdekat, dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tetapi Usamah bin Zaid ini, padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Usamah bin Zaid malah tetap menebas kepalanya, mati. Ya. Begitu Rasulullah SAW mendengar berita ini, beliau marah kepada siapa? Usamah bin Zaid. Padahal Usamah bin Zaid adalah orang yang sangat disayang oleh siapa? Rasulullah SAW. Baik. Usamah bin Zaid kenapa membunuh? Karena Usamah bin Zaid menyangka orang ini mengucapkan dengan apa? Dusta. Kadziban. Tetapi Rasulullah SAW marah kepada Usamah. Jangan langsung dibunuh. Jangan dibunuh. Orang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Siapa tahu dalam dadanya ternyata dia adalah betul-betul mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu yang kemudian Rasul marah kepada Usamah bin Zaid. Bisa jadi betul orang tadi dusta ketika dia apa namanya mengucapkan. Tapi ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah di dalam peperangan ini seharusnya tidak boleh dia kan? Ya. Dipenggal karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Adapun nanti belakangannya akan terbukti dia jujur atau tidak dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang-orang munafikin, mereka mengucapkan la ilaha illallah kadziban, dusta, dan dia tidak jujur. Kemudian yang ke kelima adalah al-mahabbah. Al-mahabbah maknanya adalah apa? Mencintai. Ya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan dia memeluk agama Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah dan memeluk agama Islam itu dalam keadaan mencintai apa yang dia ucapkan dan apa yang dia peluk. Ya. Lawan dari mahabbah adalah apa? Al-bughd. Benci. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ada orang-orang yang membenci kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia apa? Mengucapkan. Baik. Ada orang-orang yang membenci syariat Islam, membenci Rasul, padahal dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Seperti sebuah kisah yang pernah saya sebutkan dalam majelis yang telah lalu. Ya. Kisah seorang munafik, ya, yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, bahkan dikatakan sebagai Rasul munafikin, sebagai pemimpinnya orang-orang apa? Munafik. Orang ini sangat berbeda dengan anaknya yang bernama juga Abdullah. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya juga namanya siapa? Abdullah. Keduanya sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi yang ini munafik, kafir, dan ini apa? Mukmin. Sahabi, seorang apa? Sahabat. Dan kebencian itu muncul tampak, ya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan la ilaha illallah, namun bencinya luar biasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat benci. Sehingga terbukti dalam setiap langkahnya, setiap perbuatannya, setiap ucapannya. Baik. Sebuah kejadian yang tidak akan terlupa di dalam sejarah. Setelah perang Bani Muraisyah atau Bani Qainuqa, saya lupa di antara dua, nah itu Rasulullah SAW, ya, beliau pulang menuju kota Madinah. Pulang menuju kota apa? Madinah. Di tengah perjalanan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ingin ke belakang. Atau sebelumnya mereka dalam keadaan beristirahat. Coba antum perhatikan. Pasukan perang beristirahat. Aisyah radhiyallahu taala anha juga ikut beristirahat karena beliau kebetulan ketika perang itu ikut bersama dengan siapa? Rasul. Dan kebiasaan orang-orang Arab dahulu, kalau ada wanita yang ikut safar itu dimasukkan ke dalam tenda. Yang tenda itu diletakkan di atas unta. Tenda ini namanya haudaj. Nah, Rasulullah SAW beristirahat dan Aisyah juga beristirahat di dalam tenda tersebut. Ketika istirahat, ya, Aisyah keluar dalam keadaan Rasulullah, Rasul juga tidak tahu, ya, sahabat juga tidak tahu. Beliau keluar untuk buang hajat jauh. Ketika sedang buang hajat, ternyata datang saat Rasul memerintahkan untuk apa? Meninggalkan, ya, tempat istirahat itu. Maka sahabat yang bertugas mengangkat tendanya Aisyah segera mengangkat tendanya Aisyah dan dipasang lagi di atas, ya, di atas unta. Kebetulan Aisyah ketika itu masih kurus, sehingga yang mengangkat tidak ngerti, tidak terasa kalau Aisyah tidak ada di dalam, ya, tenda. Pasukan berjalan. Ternyata Aisyah, ya, ketika kembali sudah ditinggal oleh siapa? Oleh pasukan. Ya. Nah, ada seorang sahabat Nabi SAW yang memang bertugas untuk menyapu barisan, melihat siapa yang tertinggal. Ya. Baik. Sahabat siapa yang mestinya? Sofwan bin Mu'attal. Sahabat Sofwan bin Mu'attal. Sahabat Sofwan bin Mu'attal ketika itu, ya, ketika melihat, ternyata terlihat Aisyah sedang tertidur, terbuka wajahnya. Ya. dan Sofwan mengenal Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika melihat Aisyah dalam keadaan seperti itu, terbuka wajahnya, ya, beliau mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah terbangun karena mendengar ucapan apa? Istirja. Begitu melihat Sofwan langsung segera ditutup mukanya, ya, wajahnya. Aisyah segera menutup wajahnya. Ya. Baik. Kemudian Sofwan bin Mu'attal tidak berbicara kecuali hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dipersilakan Aisyah untuk naik di atas unta. Ya. Untanya Sofwan diturunkan, Aisyah dipersilakan naik. Kemudian Sofwan menuntun unta ini tidak berbicara satu kalimat pun dalam perjalanan itu mengejar Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyadari kalau Aisyah tidak terbawa dalam apa? Dalam perjalanan tersebut. Ini juga dalil Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib, ya atau tidak? Ya, kalau Rasul tahu perkara yang gaib, tidak mungkin ditinggal. Jangan ditinggal, tunggu dulu, Aisyah masih di belakang. Ya. Baik. Tapi nyatanya Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Memang Rasul tidak tahu perkara yang gaib kecuali kalau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah. Ketika itu datang waktu istirahat berikutnya. Di waktu duha, di waktu apa? Duha. Pasukan beristirahat di waktu duha. Pasukan bertengkar, ada yang sibuk menajamkan apa namanya pedangnya, ada yang sibuk dengan urusan panahnya, ya, ada yang memperbaiki tendanya, ada yang ngasih makan atau minum ontanya. Ya. Di waktu duha terang benderang seperti itu, ya, dalam keadaan semuanya dalam keadaan terbangun, tiba-tiba datanglah Sofwan ini sedang menuntun apa? Ya, menuntun onta. Di bawah onta itu, ya kan? Nah, jadi semuanya melihat datang Sofwan bersama dengan siapa? Istrinya Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala yang datang belakang. Ya. Kalau datangnya malam mungkin, ya, tidak ada yang tahu. Tapi ini datangnya di waktu yang sangat terang. Abdullah bin Ubay bin Salul melihat kejadian tadi, dia sangat berbahagia. Tangan dia. Kesempatan. Kesempatan untuk menjatuhkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat. Ucapan kalimat La ilaha illallah ini tidak masuk dalam hatinya. Namun dia betul-betul benci terhadap kalimat apa? La ilaha illallah ini, dan benci kepada Rasulullah SAW. Sehingga terbukti dalam, ya, perbuatannya. Terbukti dalam amalannya. Ya. Kasak kusuk terus. Dia tebarkan fitnah. Bahwasanya Sofwan telah melakukan zina dengan siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan subhanallah, berita itu betul-betul menyebar. Dalam keadaan Aisyah tidak ngerti berita itu. Aisyah sendiri tidak tahu kalau beliau sedang digosipkan. Beliau sedang dia apa? Dibicarakan, diribahkan di tengah manusia. Ya, sampai goncanglah keluarga Rasulullah SAW. Betul-betul goncang. Siapa tidak sedih seperti itu? Ya. Istri dituduh apa? Zina. Dan beritanya menyebar kemana-mana. Tapi Rasulullah SAW sangat arif. Beliau tidak memakai tangannya untuk memukul Aisyah. Ya, yakni beliau tidak tergesa-gesa. Yang beliau lakukan, ya, beliau hanya sekedar, kalau biasanya kalau ketemu Aisyah itu ya memanggil dengan lama dan seterusnya. Ini hari-hari ini hanya bertanya bagaimana kabarnya Aisyah. Hanya sekedar itu saja. Ya. Jadi Aisyah pun merasa ada apa ini? Kok Rasul ada perubahan? Nah, tapi yang masih tetap menyapa. Ya. Baik. Sampai Aisyah setelah beberapa hari, nah, cukup lama, baru tahu bahwasanya dia dituduh apa? Zina. Maka setelah itu hari-hari Aisyah hanya sekedar menangis. Setiap hari menangis. Setiap hari menangis. Sampai kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur yang membebaskan tuduhan tersebut. Ya. Nah, ini sebenarnya kisah yang panjang, banyak sekali faedah dari kisah ini. Namun yang menjadi inti penyebutan kisah ini adalah bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini bukan orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dalam keadaan mencintai kalimat apa? La ilaha illallah. Namun dalam keadaan apa? Membenci kalimat itu. Membenci Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sang anak, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul suatu saat datang kepada Rasul. Ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Dia ngerti tingkat pola bapaknya. Ya Rasulullah, saya minta sisa air minummu ya Rasulullah. Akan saya bawa pulang ke rumah. Akan saya berikan kepada bapak saya. Mudah-mudahan menjadi sebab dibersihkan hati bapak saya dari apa? Dari kemunafikan. Karena memang sisa air minumnya Rasul itu adalah apa? Diberkahi oleh Allah. Allah memberkahi. Ini khusus loh ya. Khusus sisa air minumnya dia apa? Rasul. Kalau sisa air minumnya kiai, ya jangan. Ya. Bahkan sekarang koboannya kiai, ya kan sudah warnanya coklat kayak gitu. Coklat kekuning-kuningan, amis dan seterusnya buat rebutan. Ya. Baik. Subhanallah. Ma'asirul muslimin rahimah rahimahumullah. Betul-betul dibawakan kuda air minum itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul oleh sang putra. Ya. Kemudian disuguhkan kepada bapaknya. Kemudian bapaknya tanya, apa ini? Ya. Kemudian sang anak mengatakan, wahai bapak itu sisa air minumnya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam saya bawa. Ya. Baik. Untuk engkau minum. Ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menimbulkan penyakit yang ada dalam ya, penyakitnya, yang kena penyakit ya, bapaknya. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Nah, sungguh, air kencing ibumu lebih baik daripada ini. Ini kalimat kufur. Ya. Kalimat kufur. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, kisah ini disebutkan dalam tafsir tersebut. Ini menunjukkan benci tidak dengan Rasul. Benci luar biasa. Ala kulihal, ya, saya lupa kisah ini lanjutannya, apakah sang anak ini minta izin untuk memenggal leher bapaknya, ya, atau tidak, saya lupa yang jelas, ya, kejadian-kejadian ini pernah terjadi beberapa kali, ada orang yang minta izin untuk memenggal, tapi dilarang oleh siapa? Rasul, Rasul. Kenapa? Karena orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sehingga orang melihatnya dia seorang apa? Muslim. Ya. Sehingga khawatir nanti ada mabarat, ya tuduhan bahwasanya Rasul telah membunuh apa? Sahabatnya. Kalau mereka orang kafir muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini syarat apa? Mahabbah. Ya. Syarat berikutnya adalah al-inqiyad. Al-inqiyad maknanya adalah apa? Tunduk. Yang tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah salat-salat, ada perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah. Ya, dan seterusnya. Kemudian qabul menerima. Ini menerima kalimat la ilaha illallah, tidak menolaknya. Ya. Tidak menolaknya. Ya, dan yang terakhir, yang ke-8, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu harus diiringi dengan pengingkaran dia terhadap semua yang diibadai selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah. Mudah-mudahan nanti ada tulisan yang bisa saya kerjakan, tolong diingatkan ya. Dan juga ada khulasa, ada kesimpulan-kesimpulan ya kan? Ya. Dan sebenarnya ini sudah dibahas di Masjid Jami ya, secara luas oleh Syekh Ubay dan Syahbiri Hafizullah Ta'ala ya. Dan telah selesai risalah tersebut. Nah, namun yang menjadi inti dari pembahasan kita adalah bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar untuk dia apa? Ucapkan. Namun harus dipenuhi apa? Syarat-syaratnya. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, syarat-syarat la ilaha illallah. Dan ini syaratnya ada berapa? 8. Dan syarat-syarat ini bukan yang dikehendaki adalah hanya sekedar menghafalkannya. Ya. Bisa jadi seorang hafal ini, hafal. Ya, tapi tidak mengamalkan mungkin. Ada orang yang tidak ngerti sama sekali ini, tidak bisa hafal. Tapi dia termasuk orang yang mengamalkan apa? Ya. Mengamalkan itu mungkin. Ya, sangat mungkin. Ya, wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ini maksud dari pelajaran kita dan maksud dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala ya, bahwasanya la ilaha illallah ini ya, bukan sekedar untuk diucapkan, namun harus dipenuhi syarat-syaratnya yang diantaranya adalah ini al-ilmu, ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa syidkuka ma'a al-mahabbah, an-kiyad, al-qabul, Kemudian yang ke-8, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan atau telepon sebelum kita tutup? Oke, follow. Apa? Ya. Ya. 1000 kali. Ya. Ya. Ya. Jadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali bahkan sampai 1000 kali. Ya. La ilaha illallah 1000 kali. Tapi nyatanya dia membenci apa? Sunnah Rasul. Ya. Baik. Ya, orang ini kita anggap jahil. Mungkin belum mengerti, ya kan? Kita tidak boleh memvonis, ya kan? Orang ini telah gugur syarat-syaratnya. Ya. Namun inilah kenyataan yang ada. Ya. Kita harus berdakwah kepada Allah. Nah. Mungkin bisa jadi seorang membenci karena belum apa? Belum tahu itu adalah ajaran siapa? Rasul SAW. Ya. Terus kita sabar dalam kita memberikan nasihat. Ya, sabar dalam kita apa namanya berdakwah. Ya, mudah-mudahan. Ya. Seorang betul-betul nanti akan mengucapkan la ilaha illallah ini dalam keadaan apa? Mencintai la ilaha illallah dan mencintai semua syariat Rasulullah SAW. Ya. Allahu akbar. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu dia.